Ada beberapa pertanyaan, kita berusaha untuk menjawabnya mudah-mudahan. Ada pertanyaan, ketika seorang berbicara di depan umum tentang mengkritik pemerintah dengan dalih ingin memberi nasihat, apa yang harus dilakukan oleh orang di sekitarnya? Mengingkarinya, mengingatkan itu dilarang dalam agama. Kalau engkau hendak menasihati dan mengkritik pemerintah, diperintahkan dengan cara sembunyi-sembunyi agar kehormatan pemerintah itu tetap terjaga. Apapun yang mengarah kepada pemberontakan kepada pemerintah, hukumnya haram. Mengkritik di depan umum, menjatuhkan kehormatannya sehingga masyarakat ingin memberontak, timbul kebencian kepada pemerintah. Ini semuanya masuk pada bagian huruj al-hukam, pemberontakan kepada pemerintah. Kalau Anda mengerti dan Anda bisa mengkritik, memberikan nasihat, datangi dengan adab-adab, dengan santun, agar jangan sampai tertumpah darah kaum muslimin. Terjadi pemberontakan diawali dengan provokator yang kadang kala dengan alasan nasihat untuk pemerintah. Kadangkala zaman sekarang ini nasihat terbuka begitu. Nasihat kok terbuka? Nasihat itu harus dilakukan dengan tersembunyi. Mengapa? Dikarenakan apa itu makna nasihat? Iradatul khair lil ghair. Itu arti nasihat, keinginan baik bagi pihak yang dinasihati. Orang yang maksiat kalau dinasihati empat mata, mas atau akhi, jangan lakukan lagi seperti itu dosa. Lebih mudah bagi dia menerima. Lebih mudah bagi dia istighfar dan bertobat dan berhenti dari maksiat itu. Berbeda ketika engkau menasihati dengan teriak-teriak di atas mimbar Jumat, atau membicarakan di depan orang lain dengan alasan saya nasihati dia. Tapi dengan engkau di depan orang banyak, maka yang dinasihati malah justru akan jelek, merasa malu, aibnya diumbar. Engkau melakukan perbuatan ghibah karena dosa yang dilakukan olehnya, dosa yang tersembunyi, dan itu memberikan kebencian dan permusuhan. Itu namanya namimah, haram hukum, apalagi kepada pemerintah yang ucapan-ucapan itu betul pengennya baik, amar ma'ruf nahi mungkar, tetapi berujung pada kebencian kepada pemerintah tanpa engkau menyadari ucapanmu itu menghasung rakyat untuk menentang pemerintahnya, dan itu masuk pada khuruj alul hukam, memberontak. Sehingga pemberontakan itu tidak mesti harus dengan apa? Senjata. Dengan lisan itu sudah termasuk dari khuruj al-hukam. Bagi kita yang mendengarkannya, kita ingatkan dia. Kalau kita enggak bisa, ya jenang kono pak lunga. Sudah tidak bisa mengingkari nang kono baing rokna, kesenengan malah pak. Ya. Memang enak sih kalau ngeritik pemerintah itu renyah pak. Pak seperti apa? Seriping gedang, ya, apa peyak, kerwes-kerwes, tidak tahu yang kau jatuh pada perbuatan dosa. Kalau engkau tidak bisa, pergi dari situ. Itu saya bukan hadir nonton di YouTube ya pateni bang, dideleng baik kon. Nanti kamu akan terbawa pada alam pikiran dia dan kamu akan, oh ini pahlawan rakyat. Pemberontak ke pahlawan rakyat. Pertanyaan berikutnya, di waktu melaksanakan sholat, seseorang mengalami muntah darah pada rokat terakhir sebelum salam atau pada rokat yang lainnya. Apakah sholatnya sah? Berkaitan dengan darah manusia, apakah itu najis? Disebutkan dalam beberapa kitab, dinukilkan ketika sahabat dulu terluka dalam perang, tetap mereka sholat. Dan luka-luka dalam perang itu menganga, mengeluarkan darah. Tetap mereka sholat. Ini menunjukkan bahwasanya darah manusia itu tidak apa? Najis. Dan yang rajih, darah itu tidak najis. Tetapi haram menyembelih sapi umpamanya di Idul Adha. Kadangkala terpercik mengenai badan kita, kadangkala mengenai pakaian kita. Bolehkah kita tetap sholat dengan pakaian yang terkena darah itu? Boleh. Karena hukum asalnya itu bukan najis, tetapi haram untuk dikonsumsi. Haram untuk dimakan. Walaupun di sana ada khilaf. Ya, tetapi yang rajih itu. Dulu ada seorang sahabat yang ribat. Jaga di perbatasan. Sholat malam. Qiyamul lail. Dipanah oleh musuh. Kena. Mengeluarkan darah. Sahabat ini tetap sholat. Melanjutkan. Panah lagi. Kena. Darahnya bercucuran. Tapi tetap melanjutkan sholat. Ini menunjukkan bahwasanya darah itu bukan apa? Najis. Kali ini disebutkan karena penyakit komplikasi. Mohon nasihat untuk ikhwan atau suami. Nah, ini dari istri berarti ya. Untuk para suami dinasihati. Suami yang mana ini yang dinasihati? Ada di sini keterangannya. Suami yang suka bercanda atau terlalu ramah kepada lawan jenis, yaitu perempuan lain yang bukan istrinya. Baik itu disebut ahwat atau wanita. Wanita itu ya ahwat. Ahwat itu ya wanita. Gitu. Kadangkala bercandanya itu di depan istrinya lagi. Wah, ini keterlaluan. Kadangkala dia sebagai pedagang supaya dagangannya laris. Ya, maka dia supel begitu apa ya. Pas kebetulan pedagang sayur. Ini kadangkala problemnya itu. Ikhwan kita pedagang sayur. Pembelinya ibu-ibu. Ya, yang namanya ibu-ibu keluar rumah. Ya ada yang pakai jilbab. Kebanyakan hanya pakai daster. Ya. Yang pagi-pagi mau masak. Gak kepikiran dandan. Ya, ya begitulah. Karena dagangannya supaya laris. Akhirnya dia supel dengan ibu-ibu. Berlebihan. Ya dia memandang. Ya dia ini dan itu. Perlu kita tahu bahwa zina itu didahului dengan zina mata. Kemudian zina telinga. Berucap kata-kata yang mesra. Kemudian zina hati. Kalau zaman sekarang ini zina ucapan dengan ditulis dalam media sosial. Sayang-sayangan dengan yang bukan istrinya. Hal itu sudah terjadi wal'iyadu billah, zina kemaluan. Ada bahasa dari mata turun ke hati, dari hati turun ke perut, dari perut turun lagi ke bawah. Ya. Wal'iyadu billah, maka berhati-hatilah. Ada pertanyaan dan ini sering terjadi di beberapa tempat. Pertanyaan tentang adanya seorang ummahat kita yang sering menstatus dirinya. Ketika lagi safar di mana, dia status. Ketika dia sedang berada di mana, dia status. Ketika dia sedang taklim, dia status. Ini sesuatu yang menjurus kepada pertama riya. Amal soleh itu diperintahkan untuk disembunyikan. Tasaddaqa bisadaqatin fakhfaha. Seorang bersedekah kemudian dia menyembunyikannya. Hatta la ya'malu shimalu min fuq yaminuh. Sampai tangan kirinya saja tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Ini perintah untuk disembunyikan. Ini malah di status ini. Supaya orang-orang pada tahu saya lagi ngapain. Jangan begitu. Wabalighi wal iyadu billah, kali itu bentuknya adalah hal yang mungkar. Lagi marah dengan suami ditulis. Akhirnya aib suami diketahui sama orang lain. Ada yang usil, "Mbak, lagi jengkel kan bisa apa jenengan? Bojoku dewek kok lho malah disebut." Ha? La haula wala quwata illa billah. Maka ini musibah. Hendaknya kalian menutup diri. Diperintahkan berjilbab dengan syar'i, diperintahkan untuk bercadar, diperintahkan dengan pakaian yang hitam, itu supaya tertutup, bukan untuk dipertontonkan. Sudah engkau tutup dirimu dengan baik, sudah engkau sembunyikan ibadahmu dengan baik, ternyata engkau paparkan itu di media sosial. Lah apa fungsinya, Pak? Dan lebih berbahaya itu adalah ujub. Akan timbul ujub. Akan timbul riya. Dan kemudian akan timbul istihqar, merendahkan orang lain yang dia pandang di bawahnya. Maka berhati-hatilah. Ini bagi laki-laki maupun perempuan. Hendaknya kau tutupi. Tidak perlu orang tahu. Yang penting antaramu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kadangkala malah justru bukan kebaikan yang diraih. Bahkan celaan dan makian bagimu. Karena tidak pantas ngomen status hal tersebut.